mengemas kenangan. Selai kasih putih yang masih tersisa, kubentangkan di atas meja kecewa. Untuk mengemas kenangan tentang suka, luka, dan lara. Kali ini tanpa air mata. Aku sudah mengeringkannya di bawah purnama. Berharap tak ada lagi yang jatuh menyapa. Meski rindu sesekali merayu manja. Dan yang tertangkap ingatanku adalah senyummu. Senyum yang pernah membuatku jatuh dan mencinta. Lalu harus kuhapus untuk bisa lupa selamanya. Bukan hal yang mudah memang. Untuk itulah ku kemas menjadi sesuatu yang layak dikenang. Setidaknya, aku tak mengemas kenangan dengan kebencian. Bagaimanapun aku pernah sangat menikmati cinta sebelum kesedihan. Aku mengemas kenangan tentangmu dalam sebuah lagu. Bukan yang kucipta, tapi mewakili apa yang kurasa. Jadi berbahagialah. Lelahmu berakhir sudah.